baruku. Berbagai kenangan berganti masa yang telah lalu. Sebenarnya ku ingin menggali hasrat untuk kembali melukiskanmu lagi di dalam benakku. Perlahan terbayang pasti garis wajahmu. Kehangatan cinta kasih dapat ku baca jelas di situ. Adakah waktu mendewasakan kita? Ku harap masih ada hati bicara. Terurai satu persatu.